Ucapkan di kamar mandi, ya, misalnya kepleset innalillah, kemudian ketika wudhu baca bismillah, tentu itu kan ada dalam Al-Quran. Ini boleh. Ya, yang tidak boleh adalah membaca kalimah Allah, apalagi Al-Quran, ya, ayat. Kalimat Allah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Ketika sedang buang air. Ketika sedang buang air. Karena tentu dalam hari ini kita mengacu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan Nabi dan para sahabat tidak mempunyai tempat khusus buang air. Artinya di kebun-kebun saja. Ya? Atau di tempat apa, ya, padang pasir. Nah, tentu tidak ada perkataan dari Nabi tentang bagaimana larangan membaca kalimat thayyibah di tempat buang air. Yang dilarang sekali lagi ketika sedang buang air. Oh iya, assalam kan ada kalimat Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Terpaksa, terpaksa itu adalah darurat kematian. Kalau ada pistol di kepala antum, ayo ikut tahlilan atau tidak? Kalau enggak, pecah kepalamu. Ah, boleh. Boleh kali. Ya, boleh kali. Nyawa taruhan, bu. Ya, yang lebih dahsyat dari tahlilan, lebih besar dosanya dari tahlilan, yaitu kekufuran, dilakukan oleh Amr bin Yasir. Karena untuk menjaga nyawanya, agar tidak mati. Maka dalam kemudorotan, yaitu kematian, boleh melakukan dosa. Ya, minum khamar dipaksa, ditodong dengan pistol, boleh. Walaupun dia tidak minum khamar, mending mati daripada minum khamar, itu lebih baik. Syahid, insyaAllah ta'ala. Tapi dia minum khamar karena terpaksa itu, tidak apa. Lebih juga, kalau terpaksa seperti itu, boleh, belum berangkat akhirnya. Ya, tapi dikucilkan, diomong orang, ya. Ini sesuatu nggak bisa kita hindari. Emang kalau kita ikut tahlilan nggak diomong orang, ya ada jaminan kita ikut tahlilan nggak diomong orang. Yang namanya diomong orang, nggak ada orang yang nggak diomong. Hatta para nabi dan rasul, ya bahkan Allah sendiri. Tapi banyak orang yang mencaci maki Allah, ya ngomongin Allah kan bukan ngomongin orang lagi, ya. Nabi Musa alaihissalam dalam satu riwayat pernah berdoa kepada Allah seperti itu. Ya Allah, jangan jadikan satu saja manusia di muka bumi ini benci kepadaku, membicarakan aibku, ya, tidak suka kepadaku. Apa jawab Allah? Musa, engkau minta sesuatu yang aku saja tidak punya, ya, yang aku saja tidak seperti itu. Ya, artinya Allah saja tidak ada yang semua manusia berbicara baik tentang Allah, semua enggak ada. Berapa banyak orang mencaci maki Tuhan? Mengatakan tidak adil, tidak bijaksana dan seterusnya, banyak. Nih, maka lagi bukan ukuran itu dikucilkan dan segala macam. Ya, kemudian ada kompensasi lain yang bisa kita lakukan. Tahlilan kita enggak ikut, tapi gotong royong kita ikut. Ya, bersih-bersih masjid kita ikut. Ada orang kesusahan, kita yang pertama kali nolong. Begitu. Akhlak seorang ahli sunnah seperti itu. Tentu mereka iya enggak terkeselamat sama kita gitu. Ya, tahlilan itu, tapi yang lainnya ikut. Kan ada sesuatu sebagai pengganti. Ya, jangan tahlilan enggak ikut, gotong royong enggak ikut, bersih-bersih masjid enggak ikut. Padahal itu kan baik, kan? Ya tentu tambah-tambah dong. Hai, ini ikhwan-ikhwan kita yang tidak sadar, tidak paham, ya, bahkan dengan kebencian. Karena mereka lalu bid'ah, apapun yang dilakukan mereka enggak mau ngikut, padahal itu benar. Bahkan sampai sholat berjamaah enggak mau ngikut. Jangan begitu. Mereka saudara kita. Kita harus bercampur baur dengan mereka. Ketika mereka berbuat haram. Ketika mereka berbuat haram, ya tidak boleh kita nyampur. Gitu. Ya, manhaj salaf tidak mengajarkan mengelompok. Antum yang di sini berkelompok terus tidak mau ketemu, tidak mau ngobrol, tidak mau botolnya bersama dengan orang-orang kampung yang tidak paham sunnah, keliru. Keliru. Kalau ikhwanul muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaatul Muslimin, Islam Jamaah, NII, betul seperti itu. Jadi sama kaum muslimin sudah barok saja. Kita manhaj salaf tidak. Semua saudara kita. Orang-orang pinggir jalan jarang sholat, saudara kita dia muslim, belum tahu. Dia ngasih salam wajib kita jawab, dia bersin mengucapkan alhamdulillah, wajib kita sahut, ya hamukamno, dia sakit kita tengokin, dia mati kita sholatin, kita antar jenazahnya ke kubur. Begitu. Ya, karena manhaj salaf tidak mengajarkan kaum. Jadi sama dengan mereka. Hanya bedanya kita berusaha taat, mereka belum. Kita belajar, mereka enggak mau belajar. Sama-sama muslim. Ya. Apa arti khurafat? Khurafat adalah satu keyakinan yang keliru. Khurafat ini tadinya nama orang. Di zaman jahiliyah khurafat ini nama orang. Kemudian khurafat ini hilang selama beberapa hari. Setelah hilang, muncul lagi. Setelah muncul, dia cerita aneh-aneh. Melihat ini, melihat itu, aneh-aneh. Nah, sejak itu, orang yang bicara aneh-aneh disebut khurafat. Jadi khurafat adalah segala sesuatu yang aneh-aneh, tapi bukan wahyu. Kalau aneh tapi wahyu, tentu itu dalil, wajib kita imani. Ada tongkat bisa berubah jadi ular, tentu sangat aneh. Tapi karena ini dalil datang dari Allah, maka wajib kita imani. Ada seseorang yang pernah dibakar dan tidak mempan. Tentu ini aneh, tapi bukan khurafat karena ada dalil. Karena itu wahyu. Khurafat adalah segala sesuatu yang aneh dan tidak berdasarkan dalil sama sekali. Ya? Apapun berupa khabar, berupa keyakinan, orang yang nikah ngelewatin kakaknya yang perempuan, dia harus memberi pelangkah. Ya, apapun yang diminta oleh kakaknya itu. Kalau tidak, maka rumah tangganya akan berantakan. Nah, ini termasuk bentuk khurafat. Keyakinan-keyakinan yang tidak berdalil sama sekali. Ya, atau takhayul yang haya. Ya, semua keyakinan harus berdasarkan dalil. Kalau tidak berdasarkan dalil, maka disebut khurafat. Dan termasuk keyakinan adalah apa yang kita lakukan yang akal tidak bisa cerna. Tentu ini mengandung keyakinan dan ini tidak boleh kita lakukan. Yang enggak masuk akal, apa maksudnya sih? Gitu. Misalnya salaman, ya. Buat apa sih ketemu kemudian salaman? Kan enggak ada maksudnya. Maksudnya apa? Nah, karena dicontohkan oleh Nabi bahwa salaman sama muslim menggugurkan dosa-dosa, menghilangkan dendam. Nah, kita ikuti. Ya, kita ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan enggak masuk akal. Tuh. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan enggak masuk akal. Apa sih maksudnya? Ketemu kok assalamualaikum, yang dalam enggak waalaikumsalam. Sebabnya dicontohkan oleh Nabi, maka kita ikuti. Ya. Ada orang ketemu, begitu ketemu langsung, ya, nah, ini kan gak masuk akal nih, ya, dan gak ada contoh dari Nabi, enggak boleh kita lakukan. Kan sama-sama enggak masuk akal. Ya, begitu ketemu tangan taruh di jidat. Ya, karena dia pakai seragam kuning-kuning misalnya. Ya. Ini kan jelas enggak masuk akal, enggak boleh dilakukan. Haram. Ya, ya apa salahnya cuma begitu saja. Ya itulah kaum muslimin, manusia ini adalah orang yang berakal. Orang yang berakal tidak mau melakukan apa yang enggak ada gunanya. Ya, kalau ketemu begitu ketemu langsung dipijit-pijit, ini masuk akal ya. Biar apa? Biar seger, biar seneng, masuk akal. Ya, kalau meletakkan tangan di jidat, jelas enggak masuk akal, enggak ada gunanya. Begitu. Dan banyak sekali hari ini dilakukan oleh kaum muslimin. Banyak sekali enggak masuk akal. Kalau dia lulus dari kuliahnya, dia harus pakai pakaian seperti itu. Ya, ada topinya seperti itu, ada benangnya dikit ke situ, ya, nanti dibilin. Ah, akal mana ini bisa menerima ini? Enggak masuk akal ini. Haram dilakukan karena enggak ada faedahnya, enggak ada gunanya. Kalau ini ajaran Nabi, tentu kita gigit dengan gigi geram. Ini ajaran yang mulia sekali. Orang-orang kufar diikuti oleh kaum muslim. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Nabi tadi. La tattabi'u sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in. Sungguh kalian nanti akan mengikuti kebiasaan Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai ketika mereka melakukan perbuatan yang sangat-sangat tidak masuk akal, masuk ke dalam lubang biawak, kalian mengikuti juga. Hari ini terbukti kebenaran sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, segala sesuatu yang tidak masuk akal tidak boleh kita lakukan. Tahayul biasanya berupa apa? Keyakinan-keyakinan ya. Khurafat biasanya dongeng-dongeng. Tapi sama. Secara intinya sama. Khurafat, tahayul. Ya. Yang lebih syar'i khurafat. Kharif. Karena beda. Yukhariful adat. Beda dari adat gitu. Secara adat manusia tidak bisa melihat jin. Dia menyatakan bisa melihat jin. Ini khurafat. Menyelisihi kebiasaan. Saya nggak tahu dalilnya. Tersebar di kalangan kaum muslimin tentu harus dengan dalil. Ya, saya tidak tahu dalilnya. Ya. Untuk mengatakan seperti itu tentu harus dengan dalil. Kecuali yang jatuh barangkali. Ya, kecuali yang jatuh. Sebelum jatuh, ya, mentang-mentang di atas pekarangan kita, ya, kita inden ya, kita incar ya. Nah, tentu ya kalau ada dalil tentu kita lakukan. Tidak ragu meyakini. Pemohon, saya tidak tahu dalilnya. Yang jatuh bagaimana yang di apa? Contohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama beristimbat dengan kurma. Kurma. Kurma, sebiji kurma yang Nabi lihat. Lalu Nabi mau mengambil kurma itu, padahal Nabi tahu bahwa itu bukan kurma beliau. Ya, beliau ambil, beliau mau makan. Ya, tapi beliau batalkan karena beliau takut jangan-jangan kurma itu kurma zakat. Karena beliau dan keluarganya haram memakan harta zakat. Allahu a'lam. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, zikir hanya melafazkan lafaz Allah. Allah. Allah. Kecuali yang sifatnya bukan zikir. Ya. Misalnya kaget atau kepleset Allah, enggak apa-apa. Sifatnya zikir sengaja, zikir tentu niat sengaja. Allah, Allah, Allah. Ini yuhalifusin sunnah. Karena ini adalah ibadah. Ibadah harus nyontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa lafaz bukan berarti sanjungan. Lafaz bukan berarti sanjungan. Kita nyebut Allah, Allah, Allah, belum tentu nyanjung. Lihat terusannya apa? Ya, terusannya buruk, berarti kita menghina Allah. Terusannya baik, kita memuji Allah. Kan enggak ada terusannya. Berarti zikir dengan Allah, Allah, meski ya, Allah apa? Ya, Allah, Allah, Allah. Allah terusannya Allah enggak ada, kan bisa saja ya. Allah Akbar bisa saja. Allah Akbar bisa saja juga kan. Makanya zikir dengan lafaz Allah, Allah, ini zikirnya orang batiniyah, sufi, tidak berdalil sama sekali. Bahkan mereka ada yang menyingkat, lebih singkat lagi, huwa, ya, Allah diganti dengan huwa, dia, ya, huwa, huwa, huwa, huwa, dia, ya, yang penting hati. Memang orang-orang sufi itu yang penting hati, ya, mau menyebut anjing hu akbar juga gak apa-apa, yang penting hati ke Allah, gitu kata mereka. Ya, yang diucapkan di IAIN kan terkenal seperti itu. Ya, ini sesat dan menyesatkan. Lebih disingkat lagi, setelah huwa-huwa mungkin ada kepanjangan, ingin yang lebih singkat lagi, hu, hu, hu. Ya, ini terkenal zikirnya orang-orang sufi. Dan jelas ini sesat dan menyesatkan. Siapa yang berzikir seperti ini, berarti dia menyerupai orang-orang sufi batininya, dan tidak akan diterima amalnya. Karena segala amal ibadah harus mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam, sementara Nabi mencontohkan zikir minimal subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar. Tidak Allah. Perempuan mimpi gimana? Berbuat baik dalam mimpi. Oh enggak, mimpi bukan maunya kita lah. Mimpi bukan maunya kita. Segala perbuatan baik atau buruk yang bukan maunya kita, maka tidak berdosa. Ya, saya mau mimpi jima'ah antara, kan enggak bisa seperti itu. Maunya ya, tapi enggak bisa. Ya, enggak bisa. Ya, nggak bisa ya. Adapun mimpi jahat, tentu itu dari setan ya. Maka para ulama mengatakan ihtilam mimpi berjima itu dari setan, dari setan. Maka diwajibkan mandi ketika bangun tidur ya. Ya. Karena khawatir dia nggak bisa melafalkan secara penuh, kita mentauhidkannya hanya Allah, Allah. Tidak boleh. Kenapa? Idza waradal athar batalan nazar. Apabila sudah ada dalil, maka tidak boleh lagi berpendapat. Ini dalil. Lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah, tuntunlah orang yang akan mati sakaratul maut dengan lafaz la ilaha illallah. Ini dalil, tidak bisa dirubah. Tidak boleh dengan akal kita. Nanti kalau dia la ilaha saja gimana? Ya, tidak ada Tuhan, berarti kafir. Nah, ini kan pendapat. Tidak boleh ada pendapat kalau sudah ada dalil. Dalil mengatakan bahwa kalau kita menjumpai orang yang sedang dalam sakaratul maut, wajib bagi kita, atau sebagian mengatakan sunnah, mentalkikannya dengan la ilaha illallah. Ya. Adapun dengan lafaz lakinu mautakum surata yasin, maka ini dhaif. Ya, mentalkinkan orang mati dengan surat yasin tidak sahih hadisnya. Maka yang sahih dengan apa? Dengan la ilaha illallah. Tidak boleh dengan yang lain. Dan barang siapa mentalkin la ilaha illallah, maka dia sudah mendapatkan kebaikan. Dan apabila si yang kita talqin ini kemudian dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Jangan diajak bicara lagi. Dan untuk mentalqin ini tidak perlu dengan ilmu khusus. Gimana sih cara mentalqin? Yaitu tahu bahwa orang sakaratul maut, enggak ada yang tahu. Ajar orang siapa yang tahu? Ya, takutnya nanti saya talqin Ntar hidup lagi, gak jadi mati. Gak ada seperti itu. Ya alhamdulillah kalau hidup lagi. Ya, kita sudah sakinkan la ilaha illallah la ilaha. Gak tahunya gak jadi mati. Ya alhamdulillah. Dan bagi keluarga gak boleh tersinggung. Itu sakin-sakin ngarepin mati ya. Gak boleh. Gak boleh. Ya, ya kalian saja la ilaha illallah. Dan ya secara aglabian Nabi ajarkan bahwa orang sakit itu kalau tidak sembuh tentu mati. Kalau tidak sembuh tentu mati, ya itulah apa kemungkinan yang bisa kita lihat. Maka ketika sakit keras, ya talqinkan. Dalam keadaan koma misalnya bisikan lafaz la ilaha illallah. Kita enggak tahu kan dia dengar atau tidak. Begini. Ada lagi? Silakan. Iya, tentu termasuk pendapat tadi bahwa Nabi menyuruh kita lakinu mautakum bila ilaha illallah, yakinkanlah dengan ucapan la ilaha illallah, tentu ini yang terbaik dan tidak ada selain itu. Ya, maka ya tentu yukhalifuna sunnah dengan cara seperti itu. Cara yang hak, ucapkan la ilaha illallah di telinganya. Tentu tidak perlu kaget. Kita semua tahu kan la ilaha illallah. Kita bikin akhir ucapan dia di dunia la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, insyaallah masuk surga. Silakan. Bagaimana gimana? Bagaimana caranya biar kita paham masalah agama? Belajar. Belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ya? Ya tidak boleh berdoa saja kalau tidak belajar. Dia enggak mau belajar, enggak mau ta'lim, enggak mau ngaji, enggak mau baca Al-Quran dan Sunnah. Lalu dia berdoa, ya Allah, fahamkanlah aku dalam agama, ya Allah, mudah-mudahan saya paham. Bagaimana? Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu harus dengan belajar. Ya? Tidak boleh hanya berdoa seperti itu saja. Maka orang yang mengatakan seperti itu berarti dia meyakini adanya ilmu laduni. Ilmu laduni tidak ada dalam Islam. Nabi saja bukan laduni langsung dari Allah, lewat Jibril. Nabi belajar pada Jibril, Jibril dari Allah. Nabi aja pakai perantara, maksud kita langsung dari Allah. Itu orang sufi. Maka orang sufi menghina ahli hadis. Kata orang sufi, orang tasawuf mengatakan ahli hadis itu hadasana fulan, hadasana fulan, hadasana fulan, hadasana fulan. Imam Bukhari dengar dari siapa? Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in dari Ali bin Madini, dari Imam Ahmad, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah. Kalau kami, haddatsani qalbi an rabbi. Ini kata orang sufi. Ya, Tuhanku langsung membisikkan ke hatiku. Langsung sanatnya mutasin bersambung kepada Allah. Subhanallah wa iyyadu billah. Ini kesesatan dahsyat dari orang-orang sufi. Ya, jelas sesat dan menyesatkan. Harus belajar. Dan belajar sabar. Belajar harus sabar. Bertahun-tahun, puluhan tahun para ulama tidak selesai belajar. Lihat Syekhul Islam. 1000 judul kitab beliau tulis. Beliau mengatakan di akhir hayatnya, aku belum selesai belajar. Aku banyak menyanyiakan waktu. Lihat Syekhul Islam, rahimahullah. 1000 judul kitab beliau tulis, bahkan lebih. Disaksikan para murid-muridnya, Az-Zahabi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. Dalam keadaan seperti itu, Ibn Taymiyah belum merasa lulus mencari ilmu. Maka tidak ada kata lulus mencari ilmu. Ya, tidak ada satu. Ntar lagi S2. Ntar lagi S3, selesai. Ngajar, terus tidak pernah belajar. Ya, tampil, terus tidak pernah duduk di depan masyayikh. Di depan ulama membaca qala Allah wa qala Rasul. Ya? Belajar harus sabar. Ya? Ya. Tahu? Yang paling besar makhluk ars. Sering saya sampaikan bahwa bumi dan langit yang tujuh ini di atasnya ada kursi, di atas kursi ada arsy, dan disitulah Allah bersemayam. Bumi dan langit yang tujuh ini dibandingkan dengan kursi, maka bumi dan langit ini seperti cincin, kursi seperti padang pasir yang sangat luas. Cincin yang dilemparkan di tengah padang pasir yang sangat luas. Ya, itulah langit yang tujuh plus bumi dibanding kursi. Kemudian kursi dibanding dengan ars, ars ini di atas kursi. Dan kursi ini bukan tempat bersamanya bersemayamnya Allah, tapi tempat telapak kaki Allah. Ini keterangan langsung dari Nabi Alaihissalam yang tentu kita tidak bisa membantahnya. Nah, kursi ini ibarat apa? Ibarat cincin. Ars Allah ibarat apa? Padang pasir yang sangat luas. Nah, itulah makhluk Allah yang terbesar. Ars. Ya. Nah, tentang air, sebagian ulama menafsirkan kana arsyuhu 'alal ma. Waktu itu ars Allah di atas air. Ya. Air ini dahulunya. Ya. Tapi banyak pendapat tentang ini, Allah alam, saya tidak bisa menjelaskan. Ya Rasulullah ketemu saya belum ada jalannya gitu. Ya, Syekh Abdul Qadir Jailani ulama besar, ulama besar. Bahkan Syekhul Islam sendiri Ibn Taymiyyah menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai Syekhul Islam. Ya, dan pemahamannya sunnah insyaAllah. Hanya dalam masalah fikih mengikuti madhab Imam Ahmad. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini mempunyai satu kitab yang sangat terkenal Al-Bunya. Beliau di Baghdad. Ya. Dan akidahnya sunnah insyaAllah. Ya. Hanya kesolehan beliau, ilmu beliau diselewengkan oleh orang-orang jahil. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, sebagaimana Nabi Isa. Tentu Ali bin Abi Thalib tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Syiah. Orang Syiah menyebut Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, sebagai orang yang jauh lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar, persis seperti orang Nasara menuhankan Nabi Isa. Begitu juga orang-orang Sufi terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani seperti itu. Ya, maka tidak benar sama sekali apa yang didakwakan oleh orang-orang sufi itu bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani begini begini begini. Ya, dan tidak benar pula kisah tadi. Bahwa tidak ada di kisah-kisah Isra Mi'raj yang masyhur sekali hadisnya riwayat Imam Bukhari, bagaimana Nabi bertemu dengan para nabi di langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Tidak ada Abdul Qadir Jailani di situ. Ya, yang ada Nabi Isa, Nabi Musa, ya, Nabi Adam, gitu. Ya. Orang mati merasakan sakit ketika dikubur, di alam kubur. Menurut zahir hadisnya, iya, karena Nabi melarang kita memandikan orang mayat dengan kasar, dengan keras. Ya. Kemudian sabda Nabi di hadis lain bahwa engkau menyakiti mayat sama dengan menyakiti orang yang masih hidup. Menurut zahir lafaz ini tentu iya. Ya. Tapi yang lebih jelas bahwa mayat itu sakit ketika disiksa setelah dikubur. Ya, jelas itu sakitnya. Karena dipukul dengan satu pukulan yang seandainya pukulan itu dipukulkan ke Gunung Uhud, maka Gunung Uhud akan hancur. Ini pukulan yang dipukulkan oleh malaikat Munkar dan Nakir kepada orang yang celaka di alam kubur. maka dia menjerit kesakitan, dan jeritannya ini didengar oleh seluruh makhluk yang ada di sekitar kubur itu, kecuali manusia dan jin. Ya, maka siksa kubur adalah hak. Siksa kubur adalah hak. Kenapa? Itu yang dinukil oleh para pengikutnya, sebagaimana yang dinukil oleh orang-orang Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib. Apa kata orang Syiah terhadap Ali bin Abi Thalib? Mengajarkan ini, mengajarkan itu di kitab Nahjul Balaghah mereka itu. Jadi kalau antum baca di kitab misalnya Nahjul Balaghah, ini seolah Ali bin Abi Thalib itu mengangkat dirinya jauh lebih tinggi daripada Abu Bakar dan Umar. Tentu ini bukan ucapan Ali bin Abi Thalib, tapi dinisbatkan. Jadi mereka berbuat kebohongan atas nama Ali bin Abi Thalib. Begitu juga orang-orang sufi. Iya, berbohong atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Tidak benar sama sekali. Iya, bisa. Dosa-dosa seseorang bisa berkurang atau bahkan diampuni dengan siksa kubur. Dengan siksa kubur. Ya, bisa. Ada yang kekal, ada yang tidak. Ada yang sekian lama, kemudian rohnya Allah angkat, kemudian digenggaman Allah. Kan ada hadis bagaimana ruh itu diangkat ke langit. Para ulama, para malaikat bertanya, ruh siapa ini yang baunya busuk sekali? Ya, inilah ruh orang-orang yang menyekutukan Allah syirik. Lalu ditolak dia. Lalu datang lagi ruh siapa ini yang wangi semerbak? Ya, inilah ruh orang-orang yang bertauhid. Lalu diterima dan ada di genggaman Allah. Karena ruh-ruh orang yang sudah mati itu ada di genggaman Allah. Itu setelah disiksa. Jadi tidak pekan. Adapun Fir'aun pekan. Ya, mereka Fir'aun ini ditampakkan salon tempat tinggalnya di neraka setiap pagi dan petang terus sampai hari kiamat. Ya, jadi sifat adab kubur ini bisa sampai hari kiamat, bisa tidak. Gitu. Habis. Ya. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.